rasel madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sapu caing wukir merapapak bang sumirat kenasarating surya mikolan gunung-gunung madeg pasang graning Prabu Noko Prasongko. Katon dari cinta yang sang mawe gandrung